بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم terakhir kita bahas tentang sampai kalimat sabda Nabi aturiduna antakulu kama qala ahlul kitab min qablikum sami'na wa asayna walakin kulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Atas kalimat ini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengomentari tentang orang zaman sekarang. Banyak manusia di zaman sekarang yang datang kepadamu mengatakan Rasul telah memerintahkan kita. Apakah perintah ini wajib? Apa sunnah ya? Maka hal ini yang terakhir yang kita baca, maka nasihat Syekh adalah fa'anta if'al walaysa alayka min kauni mustahabban aw wajiban wala yasati al-insan ayakul inna hadzal amr mustahab aw wajib illa bidalil. Yang penting ketika ada perintah dari Rasul, lakukan. Enggak perlu kita menyibukkan diri untuk mengatakan ini wajib apa mustahab ya. Karena untuk mengetahui ini wajib atau mustahab perlu dalil, perlu tanya ulama. Maka kalau ada pendapat dari mufti, maka ketika ada pendapat atau fatwa dari mufti tentang ini wajib atau ini mustahab, baru bisa kita ambil. Yang penting tapi asalnya setiap ada perintah maka lakukanlah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak banyak bertanya tentang apakah ini wajib ataupun mustahab. Ketika larangan dia tidak bertanya, ini larangannya litahrim atau apa? Larangannya bukan haram, makruh. Akan tetapi ketika ada larangan, maka mereka langsung meninggalkannya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, nahnu najidu Ibnu Umar radhiyallahu anhu lama haddatha ibnahu Bilalan qala inna Rasul sallam qala la tamna'u nisa'akum al-masajid. Kita dapati Ibnu Umar, seperti kisah di bab yang lalu pernah kita sampaikan, ketika Ibnu Umar menyampaikan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la tamna'u nisa'akum masajid, janganlah kalian melarang istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian ke masjid. Ketika istri kita atau anak kita, saudara kita yang perempuan minta ke masjid, minta izin ke masjid, maka tidak boleh kita melarangnya selama tidak ada kemungkaran yang kita lihat di sana. Lah, ketika di zaman Bilal, artinya anaknya Ibnu Umar, zaman tabi'in, kondisi telah berubah. Kondisi sosial kemasyarakatan sudah ada sedikit pergeseran. Wanita sahabiyah dengan wanita di zaman tabi'in sudah ada perubahan. Qad taghayyarat al-hal ba'da wafati Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi meninggal, maka ada pergeseran nilai. Walaupun tidak banyak, tidak seperti sekarang tentunya, tetapi sudah ada. Lah, Bilal anaknya Abdullah bin Umar melihat ini sesuatu yang berbahaya kalau kita membebaskan wanita pergi ke masjid. Ketika sampai kepada beliau berita dari abahnya Abdullah bin Umar, la tamna'u nisa'akumul masajid, maka diucapkan oleh Bilal, wallahi lanamna'hun, demi Allah aku pasti akan melarangnya, melarang wanita-wanita itu ke masjid. Kenapa? Karena beliau rahimahullah melihat sudah ada pergeseran nilai wanita ketika di zamannya Bilal, sehingga beliau khawatir, beliau cemburu, lalu mengatakan, demi Allah aku akan melarangnya. Ketika Abdullah bin Umar mendengar ini, marah dia. Fasabbahu Abdullah bin Umar sabban syadidan. Maka Abdullah bin Umar mendengar ucapannya Bilal yang bertentangan dengan ucapannya Rasul alaihi wasallam, bahkan berhadapan langsung, rasa cemburu Abdullah bin Umar lebih besar dari cemburunya Bilal terhadap anak dan istrinya. Karena sekarang yang ditabrak, yang ditentang adalah ucapan Rasul alaihi salatu wasalam. Walaupun yang berbicara adalah anaknya, maka Abdullah bin Umar marah besar dan menghardiknya dengan ucapan yang sangat keras. Kenapa? Limadza yaqul wallahi la namna'uhun war rasul yaqul la tamna'uhunna. Sementara Rasul mengatakan, jangan engkau larang dia. Kamu malah mengatakan, saya pasti akan melarangnya. Jengkelnya Abdullah bin Umar adalah ucapan tegas dari Bilal bertentangan, berhadapan langsung dengan ucapannya Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah berucap keras terhadap anaknya, summa innahu hajarahu hatta mata. Tidak cukup dengan ucapan keras, bahkan menghajarnya sampai Abdullah bin Umar meninggal dunia. Tidak terima dengan ucapannya Bilal ketika berkata, apa, lanamna'ahun. Wahada yadulu ala syiddati ta'zim as-sahabah li amrillahi wa rasulihi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat mengagungkan ucapan Rasul alaihi salatu wasalam. Menghargainya dengan betul-betul penghargaan yang sangat tinggi ucapan Rasul itu. Karena mereka yakin, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Rasul bukan sembarang ucapan manusia. Ucapan Rasul adalah wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena ini juga ucapan dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya, maka sangat-sangat dihargai, sangat-sangat diagungkan, sangat-sangat dijaga. Amma nahnu fa naqulu hal hadza amr wajib aw mustahab. Berbeda kondisi dengan kita sekarang. Adapun kita sekarang, ketika dihadapkan pada persoalan atau perintah, maka yang kita katakan, sebentar, ini perintahnya wajib atau mustahab. Sampai-sampai di kalangan orang awam, ada semacam keyakinan walaupun tidak tersurat tapi tersirat, kalau mustahab itu artinya boleh ditinggalkan, bukan seharusnya dilakukan, tapi seolah-olah yang dipahami dalam praktek, oh mustahab, sunnah, oh ya berarti boleh ditinggalkan. Sementara kalau yang makruh diartikan, oh makruh, ini gak apa-apa makruh, cuma makruh kok, artinya apa? Boleh dikerjakan. Terbalik, manusia di zaman sekarang ini kondisinya terbalik cara memahaminya. Maka kata Syekh, kalau kita yang ditanya hal hadza amr wajib atau mustahab, hadza nahi litahrim atau lil karahah, ini haramnya ini apa, ini larangannya, ini larangan litahrim karena haram atau karena makruh, walakin idza waqa'al amr falaka an tas'al hayna idin hal athbata bidzalika am la. Seharusnya yang harus kita lakukan kalau kita terjatuh pada suatu permasalahan yang khawatir itu haram atau makruh, ya yang jelas itu adalah larangan, kita terjatuh pada larangan itu, kita boleh bertanya yang benar dalam masalah ini apa ya. Kalau ternyata sudah terjatuh kita di sana, ketika itu kita bertanya, ini yang saya lakukan ini haram apa makruh? Kita mencari tahu. Tujuannya adalah li ajri annahu idza qila laka innaka athimun tujaddid taubatuk wa idza qila innaka ghairu athim yastarih qalbak. Dalam rangka mencari tahu, ini perkara yang saya lakukan ini haram atau makruh? Kalau ternyata haram, saya ingin cepat-cepat bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa saya ini, sehingga saya ingin terbebaskan dari kesalahan saya ini. Tujuannya itu. Kalau ini perbuatan dosa, segera, itu yang saya maukan. Tapi kalau ternyata ini bukan perbuatan dosa, ya saya akan lebih tenteram, lebih tenang, alhamdulillah tidak sampai terjatuh pada perbuatan dosa saya. Itu tujuannya. Kalau itu yang tujuannya kita bertanya, maka tidak mengapa. Amahin yuwajah al-amr fala tas'al an istihbab awal wajib kama kana adab sahabah ma'a Rasul alaihi salatu wasalam yaf'aluna ma amarahu wa yatrukuna ma anhu naha wa zajar. Kalau dikatakan kepadamu, adapun kalau kita mendapati perintah, jangan kau tanya ini wajib atau mustahab seperti yang dilakukan oleh para sahabat, adab mereka terhadap syariat, terhadap Rasul alaihi salatu wasalam, ketika ada perintah yang melakukannya sudah, ketika ada perintah melakukannya, ketika ada larangan ya tinggalkan sudah, itu saja, praktis, tidak banyak apa konsep, tidak banyak teori-teori yang ruwet. Yang intinya dengan memperpanjang-panjang itu ingin terbebas dari kewajiban atau tidak terjerat oleh larangan, itu kebanyakan manusia ketika bertanya-tanya tentang syariat. tentang perintah ataupun larangan. Maka untuk membebaskan diri dari perintah, untuk dia bisa melakukan perbuatan yang terlarang itu, dia perpanjang-panjang pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat-kalimat filsafat yang akan jadi membingungkan. Setelah itu enggak masalah kok. Itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini yang seringnya. Lakin ma'adzalika nahnu nubashirukum bihadith qala fi nabi alaihi salatu wassalam inna allaha tajawaz an ummati ma haddasat bihi anfusaha walam ta'mal au tatakallam. Kata Syekh, walaupun demikian, ada satu berita yang baik yang menjadikan kita lebih tentram dalam menghadapi hidup ini, karena Nabi alaihissalam telah mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghitung atau membiarkan dari umatku apa-apa yang terjadi di dalam kalbunya, pembicaraan dalam kalbunya itu, malam ta'mal au tatakallam, selama bisikan yang dalam kalbu itu tidak dituangkan dalam perbuatan ataupun ucapan. Bisikan yang ada di dalam kalbu itu kan sulit untuk dihindari, karena itu was-was syaitan. Lah, kemarin kita dihadapkan bahwa sahabat radhiyallahu anhum keberatan dengan firman Allah, in tubdu ma fi anfusikum aw tuhuhu yuhasibkum bihillah. Bahwa apa yang kalian lahirkan, apa yang di dada kalian atau kalian sembunyikan, maka apa yang terjadi di dada itu akan ada hisab kelak di yaumul qiyamah. Ini yang sahabat bertanya kepada Rasul merasa berat. Maka di dalam hadis dikatakan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha la tujaz an ummati ma haddatsat bi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Allah tidak akan menghitung, Allah tidak akan membalas, Allah tidak akan membebani seseorang atas apa yang di kalbunya itu tadi, pembahasan, diskusi yang ada di dalam kalbu itu tidak akan dihitung oleh Allah SWT selama dia tidak mengucapkannya atau mewujudkan dalam bentuk amalan. Alhamdulillah rafa'al haraj, rasa berat yang dipikul, yang dirasakan oleh para sahabat itu terangkat. Kullu ma hadatsat bihi nafsak walakinnaka ma rakanta ilaih wala amilta wala tatakallamta wa huwa ma'fuun anhu. Kalau apa yang terjadi di dalam kalbu, selama Anda tidak meyakini, selama Anda tidak mengamalkannya, selama Anda tidak membicarakannya dengan lisan, maka dia ma'fun anhu, terampuni, diampuni oleh Allah apa yang dibicarakan oleh kalbu kita. Siapakah di antara kalbu kita yang bisa selamat dari pembahasan-pembahasan yang jauh dari syar'i? Karena syaitan selalu membisik-bisikkan kalbu kita, entah itu masalah akidah, entah itu masalah yang haram-haram, atau masalah perbuatan yang wajib dibahas dalam kalbu kita untuk ditinggalkan. Sulit sekali hati kita ini bersih dari itu, karena memang syaitan selalu membisikkan hal itu. Lah kalau apa yang terjadi di kalbu kita akan dihitung, tidak ada satupun yang akan selamat. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hukum itu, dicabut hukum itu dari manusia. Sehingga kalau ada terjadi, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta walau kana akbanin jabal, walaupun yang terjadi itu perbuatan besar sekali, dosa sekali, selebihi dari gunung, tetap termasuk perkara yang diampuni oleh Allah selama hal itu tidak menjadikan keyakinan dalam kalbu kita, tidak terucapkan dengan lisan kita, ataupun belum dilakukan oleh jawarih kita. Selama masih di dalam hati, akan mendapatkan ampunan sebesar apapun dosa itu atau pembahasan itu dalam hati. Hatta inna sahabah qalu ya Rasulullah najidu fi nufusina ma nuhibbu an takuna humamatan, ya'ni fahmah muhtariqah wala natakallam bihi. Saking takutnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, di kalbu kita ini sampai kita ingin, mendingan kita menjadi apa, arang yang terbakar, selesai sudah, tidak terbebani. Maka ketika itu ada di kalbu si mukmin, maka dikatakan dzaka sharihul iman. Justru itu tanda kamu punya keimanan. Takutnya kamu, rasa takut itu timbul di hati kamu, itu menunjukkan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih adanya rasa iman di kalbu sehingga kamu masih takut. Yani dzaka huwal iman al khalis, kata Syekh, ini menunjukkan iman yang khalis. Li anna syaitan ma yalqi mithli hadhihi al wasawis fi qalbi kharib. Karena yang nama syaitan tidak mungkin membisik-bisikkan ke kalbu yang memang sudah rusak. Kalau kalbunya sudah rusak, ngapain dibisik-bisik sama syaitan yang seperti itu? Dasarnya memang sudah rusak. Bisa jalan sendiri menjalani kerusakan. Justru kalau masih ada seperti itu, itu menunjukkan bisikan dari syaitan yang menunjukkan masih ada iman kamu. Kamu masih takut, berarti masih ada iman kamu di kalbu kamu. Di kalbu fi syak, di dalam kalbu masih ada syak. Inna ma yastalit asyaitan a'adani Allah minhu ala kalbi mu'min khalis liyufsiduhu. Sesungguhnya syaitan akan merasuki kalbu seseorang, ya kalbu mukmin yang bisa yang syaitan mau merasukinya. Semoga Allah lindungi kita semua dari apa, godaan dan rasukan syaitan ini. Syaitan merasuki kalbu mukmin yang keimanan itu khalis. Tujuannya apa? Untuk merusak. Sehingga kalau sudah rusak, ya gak perlu syaitan kerja keras, ngapain. Syaitan bersemangat merasuki kalbu-kalbu, ya kalbunya mukmin, membisikkan. Tujuannya adalah agar rusak. Wala maqila li Ibnu Abbas aw Ibnu Mas'ud innal yahud idza dakhalu fi salati la yuwaswisun. Pernah dikatakan kepada salah seorang Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwa Yahudi ketika salat tidak pernah di dalam salatnya itu ada was-was. Berbeda dengan antum kan? Kita seringkali setan masuk memberikan was-was pada kalbu kita ketika kita dalam sholatnya. Entah diingatkan tentang makanan, entah diingatkan tentang kerjaan, entah diingatkan tentang anak dan keluarga, utang piutang dan sebagainya. Setan memasukkan, mengingatkan seperti itu. Tetapi Yahudi dikabarkan bahwa Yahudi tidak ada di dalam sholatnya ada was-was setan. Artinya lebih tekun, lebih apa, konsentrasi sholatnya. Hal ini disampaikan kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, disampaikan dalam rangka apa? Nih hebat nih Yahudi, enggak seperti kalian muslimin. Apa jawabnya? Ma yasna asyaitan biqalbin ihrab. Syaitan tidak akan berbuat kepada kalbu yang memang sudah rusak. Lah kalau kalbunya memang sudah rusak, ngapain mau dirusak lagi? Setan masuk ke kalbu dalam rangka merusak kalbu itu. Kalau memang sudah rusak, ngapain dirusak lagi? Lah, maka dia cari kalbu yang masih baik. Di mana adanya? Di mukminin. Ketika dalam beribadah, maka diganggu kalbunya oleh setan. Masuklah setan ke kalbu mukmin. Sehingga terjadilah peperangan kita di dalam sholat kita, agar kita tetap bertahan, terus konsentrasi, khusyuk dengan gangguan setan yang ingin menarik kita dari kehusuan kita kepada urusan-urusan dunia. Ketika kita merasa berat, ya Allah, kok beratnya khusyuk? Kita berupaya, berusaha, itu menunjukkan di hati kamu masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yahud kufar qulubuhum kharra. Fasyaitan la yuwaswis lahum inda salatihim. Yahudi itu dasarnya memang sudah kafir. Kalau kafir kalbunya sudah rusak. Karena dia sudah rusak, maka syaitan tidak perlu memberikan was-was pada mereka ketika mereka salat. Li'ana batilah min asasiha. Karena memang sholatnya mereka, ibadah mereka sudah batil dari asasnya. Seberapa banyak pun mereka beribadah dengan khusyuk sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah karena mereka kafir. Dasarnya sudah tertolak. Jadi kalau Yahudi beribadah sebesar apapun, sebanyak apapun ibadahnya, tidak akan diterima oleh Allah. Ngapain setan mengganggu mereka? Wong sudah menjadi teman dia. Asy-syaitan yuwaswis lil muslim alladzi shalatu shahihah maqbulah. Syaitan itu akan berupaya bersungguh-sungguh mengganggu muslim. Kenapa sih? Karena si muslim kalau salatnya benar, dia akan diterima oleh Allah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setan takut. Kalau sampai manusia itu diterima oleh Allah, kalau sampai manusia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dia akan ditinggalkan, tidak punya teman. Maka kalau itu terjadi, program atau target dari setan akan gagal. Maka setan berupaya mengejar target, yaitu dengan memberikan was-was di dalam sholat si muslim, agar sholatnya rusak, agar sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyaitan yuwaswis li muslim ala sholatu sahiha makbulah liyufsiduha, agar sholatnya rusak. Ya'ti lil mu'min sarih al-iman liyufsid hadil iman as-sarih. dia datang kepada apa? Mukmin yang sharih imannya, tujuannya adalah merusak imannya itu. Walakin alhamdulillah man a'tahu Allah taala tiban al-qulub wal abdan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasafa lana hadza tiban wad dawaan. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita terapi dan pengobatan, baik baik kulub ataupun badan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah menunjukkan kepada kita tata cara menerapi dan mengobati kalbu ini. Fa arsyada ilal isti'adzah billahi wa intiha, karena telah menunjukkan kepada kita, mengajari kita untuk ketika datang waswas setan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dan untuk meninggalkannya. Kita berlindung kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu kita tinggalkan waswas itu tadi. فإذا أحس الإنسان بشيء من هذه الوساوس الشيطانية فإنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ketika dia merasa datangnya bisikan syaitan kepada dia, maka hendaknya dia mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Walintahi yu'rad anha walayaltafid ilaiha, hendaknya diselesaikan, diperhentikan, ditinggalkan itu, lalu tanpa menoleh kepadanya, jangan memperdulikan, sudah tinggal, kembali konsentrasi kepada ibadah kepada Allah SWT, kembali untuk berkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, amdi fima anta alaih, fa idza ra'a asyaitan annahu la sabil ila ifsad hadzal qalb al mu'min al khalis naqasa ala aqibaihi wa raja'a. Kalau syaitan sudah berupaya, berusaha untuk mengganggu qalb muslim, ternyata si muslim itu tidak mempan diganggu, ternyata si muslim itu berlindung kepada Allah, meninggalkan bisikan-bisikan syaitan itu, maka ujung-ujungnya si syaitan pun akan berbalik, putus asa, lalu meninggalkan orang itu. Summa innahum lamma qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa li anta laha nufusaw وَذَلَتْ لَهَا أَلْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dalam hadis, kembali ke hadis, ketika mukminin, ketika sahabat datang kepada Rasul tentang keberatannya, ketika firman Allah in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah, maka mereka datang kepada Rasul menyampaikan apa yang merasa beratnya itu, maka Rasul mengatakan aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum sami'na wa asayna, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para sahabat pun mengatakan ketika dinasihatin oleh Rasul, apakah kalian akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, sami'na wa asayna, ketika datang ucapan Allah mereka mengatakan aku mendengar dan aku mengingkarinya, maka Rasul mengajarkan kepada mereka untuk mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ketika mereka telah mengatakan seperti itu dan ditunjukkan dari lisan dan ditunjukkan dengan diyakini oleh hatinya dan dinampakkan oleh lisannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman Rasul dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman pun turut beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul beriman dan orang-orang beriman pun beriman atas apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Ya'ni al-mu'minun amanu. Maknanya yang ditekankan dalam ayat ini bahwa orang-orang beriman telah beriman, meninggalkan syak, keraguan yang tadi ada. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriku bayanna ahadi min rusulihi. Semuanya telah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kutub-kutubnya, beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriku baina ahadin min rusulihi. Tidak ada satupun yang membedakan di antara rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semuanya mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Bahkan mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunlah aku. Ya Allah, maafkanlah aku. Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kepadamulah kami kembali. Ini adalah sanjungan, sanjungan dari Allah kepada orang yang beriman, yang ketika diturunkan ayat, diturunkan wahyu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, lalu mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fabayyana Allah azza wa jalla fi hadhihi al-ayat al-thana 'alayhim wa 'ala rasulihi wa 'ala al-mu'minin li'annahum qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena ucapan mereka sami'na wa ata'na dan mereka meminta ampunan kepada Allah, maka Allah sanjung di dalam ayat ini. Ayat ini adalah thana 'alaihim, pujian Allah kepada mereka dan atas rasulnya, atas orang-orang beriman, karena mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Thumma anzalallah la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kemudian ayat berikutnya, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sekedar apa yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Atas apa yang diupayakan dari amal-amal soleh dia, dia akan mendapatkan pahalanya. Laha ma kasabat. Atas kesalahan dosa yang mereka lakukan, wa 'alaiha ma iktasabat, akan mendapatkan balasannya. فَالَّذِي لَيْسَ فِي وَسَعَ الْإِنسَانِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ بِهِ. Maka apa-apa yang manusia itu di luar kemampuannya, maka manusia tidak terbebani oleh itu. Walaupun ada perintah, walaupun ada apa kewajiban, tapi ternyata di luar kemampuan dia, maka tidaklah dibebani oleh Allah sesuatu itu ketika dia tidak mampu menjalankannya. Wala kharaj alaihi fi mithla alwasawis allati tuhjam alal qalb Seperti contohnya, bisikan-bisikan setan di luar kemampuan manusia untuk menghalangi masuknya bisikan setan kepada kalbu manusia, sampai ada pembahasan perkara-perkara besar, mungkin perkara-perkara dosa, di luar kemampuan manusia untuk menghalanginya, itu masuk dalam kalbu. Lah, atas yang seperti ini tidak termasuk perkara yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Artinya ayat ini sebagai pembatal ayat yang sebelumnya yang tadi kita bahas. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidak akan bebani kepada manusia kecuali yang betul-betul dia mampu menjalankannya. Maka atas ayat berikut, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, ya Allah, janganlah engkau hukum kami atas sesuatu yang kami salah ataupun kami lupa, karena kami lupa atau kami salah. Permohonan seorang hamba kepada Allah agar tidak dibebani kesalahan itu, agar tidak dibebani dosa akan dibalas kalau kita lupa. Seringkali kita lupa sesuatu yang wajib, bisa jadi kita lupa. Berapa banyak orang yang sedang berpuasa lupa puasanya sampai dia makan dan minum di siang hari, batal puasanya. Lah, karena lupa seperti ini, kita memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, ya Allah, jangan engkau catat kami, jangan engkau hisab kami, jangan engkau hukum kami, ya Rabb, atas kesalahan, atas lupa yang timbul dariku ataupun kesalahan yang ada pada diriku ini. Lalu Allah mengatakan, na'am. Ucapan na'am yang Allah ucapkan itu punya makna, yakni qala na'am la u'ahidukum in nasitum au akhtatum. Na'am, betul, ya, saya tidak akan mencatat kamu atau saya tidak akan menghukum kamu atas kesalahan dari sebab kamu lupa atau kamu salah. Dosa yang timbul karena kamu lupa atau salah, maka tidak akan saya catat. Coba bayangkan kalau kita enggak ngerti, kita salah, terjatuh pada perbuatan dosa, lalu dihukum, apa enggak berat bagi kita? Tapi dengan doa ini kita memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lalu Allah mengatakan na'am, artinya ya, saya tidak akan mencatat dosa atau kesalahan yang lahir karena kamu lupa atau kamu salah tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebani kami sesuatu yang kita enggak mampu menanggungnya seperti orang dahulu. Allah pun mengatakan na'am, serupa itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami apa yang di luar kemampuan kami, ya Rabb. Oleh karena itu, Allah la yukallifu ta'ala fi syar'ihi ma la yutiqu al-insan. Allah tidak membebani syariat ini kepada orang yang dia tidak mampu. Salat saja yang ringan, ketika kita tidak mampu menjalankannya, mungkin karena sakit, mungkin ada halangan tertentu, karena lupa, Allah tidak membebani. Dibebani sesuai dengan batas kemampuan. Kita enggak bisa berdiri, kita duduk. Kita enggak bisa duduk, kita berbaring. Enggak bisa berbaring, terlentang, dan seterusnya. Nah, walhasil syariat tidak membebani kita kecuali sebatas yang kita mampu. Bal idza ajaza an syai' intaqal ila badal idza kana lahu badal. Bahkan kalau kita ajaz, merasa tidak mampu terhadap sesuatu perbuatan yang disyariatkan oleh Allah, maka bisa berubah kepada penggantinya. Contoh apa? Wudu. Ketika kita tidak bisa berwudu, maka ada penggantinya, yaitu apa? Tayamum. Langsung ganti tayamum. Kalau ada tayamum, kalau ada penggantinya seperti tayamum. Kalau tidak ada penggantinya, maka apa? Bisa hilang ataupun bisa tertunda. Aw saqata anhu illam yakun lahu badal. Lalu di dalam ayat wa'fu anna faghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, diterangkan oleh Syekh, wa'fu anna yani intihakina lil muharram. Ya Allah, ampunilah aku ini dalam perkara yang kita terjatuh pada yang haram. Tetapi afwan, wa'fu anna yakni at-taqsir fil wajib. Kalau kita bermudah-mudahan dalam wajib, tidak memenuhi yang wajib, maka kita ucapan wa'fu anna berarti kita mohon ampunan dari Allah atas sesuatu yang kurang kita lakukan dalam kewajiban kita. Adapun waghfir lana ya, yakni sesuatu yang kita terjatuh pada perkara yang haram. Adapun warhamna yakni waqifna lil amal saleh. Ketika kita ada amal saleh kita apa? Kurang, maka kita mohon kepada Allah untuk kita diberi semangat untuk beramal dengan amal saleh. Fal insan ima yatruk al wajib aw yaf'al muharram wa in taraka al wajib fa innahu yaqul a'fu anna. Kalau kita meninggalkan yang wajib, maka kita mengatakan kepada Allah wa'fu anna. Kalau kita meninggalkan yang muharram, kita mengucapkan waghfir lana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Lah, sekarang tinggal yang terakhir. Warhamna wa anta maulana. Maula itu adalah penolong. Penolong dalam urusan dunia dan akhirat. Maka kita berwala, menyerahkan diri, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan pertolongan dari orang-orang kafir. Lah, kalimat kafir, Syekh memberikan catatan bagus sekali. 'Alal qaumil kafirin qad yatabadar lil insan anal murad a'da'una minal kufar. Disangkanya terbatas mereka musuh-musuh kita dari orang kafir. Walakin a'am, yang perlu kita ketahui maksud al-kafirin dalam ayat ini lebih umum dari itu. Hatta innahu yatanawal al-intisar ala syaitan. Termasuk di dalamnya kita mohon kepada Allah pertolongan dari syaitan, li'ana syaitan ra'sul kafirin. Karena syaitan adalah pemimpin para orang kafir. Idza nastafid min hadhihi al-ayat al-karimah al-akhirah an Allah Subhanahu wa ta'ala la yahmiluna ma la taqata lana bihi wa la yukallifuna illa wus'aha illa wus'ana. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Tidaklah memikirkan kepada kita sesuai kadar yang bisa kita lakukan. Adapun was-was dari syaitan yang ada di kalbu kita, yang ada di dada kita, selama kita tidak meyakini, selama kita tidak menyampaikannya, mengucapkannya, tidak menjalankannya, maka itu tidak mengapa tidak menjadi toror terhadap keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.